الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita mempelajari beberapa poin pendahuluan berhubungan dengan masalah takfir berupa pengertiannya, pembagian takfir, kemudian bahaya serta kerasnya peringatan dari syariat kita terhadapnya, maka kita masuk pada poin inti afanubillah, yaitu mengenai doa bibut takfir, patokan-patokan dalam pengkafiran. Untuk kaidah-kaidah dalam masalah takfir yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Awalan yang pertama, at-takfiru hukmun syar'i. La yasduru fihi illa 'anil adillati syar'iyyatil mu'tabarah. Pengkafiran itu merupakan hukum syar'i. Karena dia menetapkan hukum atas seseorang, qanidillah, dia ini mukmin atau dia kafir. Secara otomatis berarti dia juga menetapkan hukum di akhirat. Berarti dia kalau kafir bakal di dalam neraka, tidak mendapatkan syafaat dan seterusnya. Sehingga takfir itu merupakan hukum syar'i yang tidak boleh muncul kecuali dari dalil-dalil syar'i yang muktabar. Harus dibangun di atas dalil syar'i. Qala at-takfir wa hukmun syar'i maradduhu ila Allah wa rasulih. Fakama anna at-tahlila wa at-tahrima wal ijaba ila Allah wa rasulih, fakadzalika at-takfir. Keterangan yang asalnya dari penjelasan hay'ah kibaril ulama khanifillah dalam celaan terhadap hulu pada permasalahan takfir ini, dikatakan padanya bahwasanya takfir merupakan hukum syar'i yang kembalinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka keadaannya sebagaimana tahlil dan tahrim serta ijab, penetapan hukum halal, penetapan hukum haram, dan penetapan suatu kewajiban, yaitu bahwasanya semua ini sama-sama harus ya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tayyib, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula takfir. Walamma kana maraddu hukmi takfir ila Allah wa rasuli lam yajuz an nukaffira illa man dalla al-kitab wa sunnatu ala kufrihi dalalatan wadihah. Dan tatkala kembalinya hukum takfir itu kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidaklah boleh bagi kita untuk mengkafirkan kecuali seseorang yang dalil-dalil kitab dari Alkitab wa sunnah telah menunjukkan tentang kekafirannya dengan penunjukan yang jelas. Jadi enggak boleh cuma sekedar, oh ini menurutku, ini kira-kiranya demikian atau dugaanku demikian, enggak boleh sama sekali. Tapi dalam masalah takfir, karena ini menetapkan hukum seseorang itu kafir, alhamdulillah, tidak boleh seseorang mengkafirkan kecuali ya seseorang yang dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah telah menunjukkan atas kekufurannya dengan penunjukan yang jelas. Qala fala yakfi dzalika mujarratu syubhati wadh-dhann. Tidak cukup dalam permasalahan takfir itu hanya sekedar syubhat dan dzann, sangkaan belaka. Kalau sekedar sangkaan, dia itu enggak pernah kelihatan ini. Enggak pernah kelihatan dalam momen-momen pengajian kaum muslimin misalnya. Langsung sangkaan, oh dia itu kayaknya kafir. Tidak boleh. Tayyib. Jadi sekedar suatu syubhat yang masih rancu atau sangkaan yang tidak pasti, tidak boleh seseorang terjun untuk mengkafirkan saudaranya karena hal tersebut. Kenapa? Lima yatarattabu ala dzalika minal ahkamil khathirah. Dikarenakan perkara-perkara yang ada berupa konsekuensi-konsekuensi dari hal tersebut. Yang berupa hukum-hukum yang khatir, yang berbahaya. Jadi kenapa harus betul-betul seorang dalam takfir tidak boleh menetapkan hukum kafir kecuali orang yang dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah telah menunjukkan tentang kekafirannya. Sekali lagi, dalil-dalil Alkitab wa Sunnah telah menunjukkan tentang kekafirannya. Bukan yang dituntut ini bahwasanya Alkitab wa Sunnah mengatakan dia kafir. Tidak. Fulan ibn Fulan kafir dalam Al-Quran. Atau Fulan ibn Fulan kafir dalam As-Sunnah. Tidak harus. Adapun yang diterangkan dalam Alkitab wa Sunnah demikian, maka ini jelas sekali ya, khonifillah, siapa saja yang tidak mengkafirkan, maka bahkan dia bisa terjatuh dalam pembatal keislaman. Yaitu pembatal keislaman yang telah kita lewati poin keberapa? Man lam yakafiril kafir. Amir. Siapa saja yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu terhadap kekafirannya atau bahkan membenarkan mazhabnya, pembatal keislaman yang keempat. Itu kalau memang disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, tapi poin yang sekarang kita bahas ikhwani fillah, yaitu bahwasanya orang yang mau dikafirkan ini harus ada penunjukannya dalam Alkitab wa Sunnah tentang kekafiran dengan penunjukan yang jelas, yaitu bahwasanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an itu perbuatan kekufuran. Tidak harus berupa penunjukan namanya. Kenapa harus demikian? Karena terkandung di dalamnya konsekuensi dan hukum-hukum yang sangat berbahaya. Taib, sebagaimana telah kita lewati konsekuensi-konsekuensi hukum pada poin yang kedua. Begitu konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Wa idza kanatil hududu tudra'u bisyubhat ma anna mimma yatarattabu 'alayha aqallu mimma yatarattabu 'ala takfir fattakfiru aula an yudra'a bisyubhat. Ini juga perkara yang perlu kita pahami dengan baik. Apabila dalam permasalahan penetapan hukum had, ya, penetapan hukum had, baik itu dalam pencurian, baik itu dalam pembunuhan, dalam perzinaan, penetapan hukum ad-fanifillah bisa ya ditahan dengan adanya syubhat, yaitu ketika ada kemungkinan yang menunjukkan bahwasanya hukum tersebut bisa tidak dilaksanakan. Jadi penetapan hukum had itu sebenarnya keadaan terakhir kali. Ya. sebagai hukuman maksimal terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Kalau masih bisa ditahan atau ada kemungkinan lain untuk bisa tidak dilaksanakan pada seseorang, khonifillah, maka lakukan. Taib. Sebagaimana nanti insyaallah dalam pelajaran bulughul maram, permasalahan hudud, bahwasanya hudud tudra'u bisyubhat. Ketika masih ada sesuatu yang rancu, yang tidak jelas, maka jangan laksanakan hudud. Jadi hudud harus sudah betul-betul jelas, tidak ada lagi ya kemungkinan lain. Nah, kalau hudud saja keadaannya seperti ini, bersamaan dengan keadaan hudud yang konsekuensinya itu lebih kecil daripada konsekuensi masalah takfir. Karena hudud ikhwanul fillah, dia di negeri akhir, bahkan konsekuensinya bagus, yaitu sebagai penghapus dosanya di antaranya kalau munculnya dari seorang muslim. Dan dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Sedangkan takfir ketika ditetapkan pada seorang, konsekuensinya sangat besar. Tidak ada kemungkinan, tidak ada kesempatan sama sekali untuk keluar dari neraka. Maka fattakfiru aula an yudra'a bisyubhat. Maka masalah takfir ini lebih utama untuk bisa ya ditolak atau ditahan dengan adanya syubhat. Kapan saja masih ada kerancuan ikhwan fillah tentang hukum takfir yang mau ditetapkan, maka jangan terjun padanya. Jangan tetapkan hukum kafir tersebut pada orang yang masih ada kerancuan atau ada kemungkinan lain. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, al-kufru hukmun syar'i mutalaqqa 'an sahibi syari'ah. Wal 'aqlu qad yu'lamu bihi sawabul qawli wa khata'uh. Kekafiran merupakan hukum syar'i yang diambil dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menentukan hukum kafir atau tidak. Dan akal itu terkadang ya bisa diketahui dengannya kebenaran suatu perkataan atau kesalahannya. Ini perkara yang sangat jelas, Bismillah. Bahwasanya akal ini terkadang ya suatu perkataan itu bisa diketahui dengannya kebenaran dan kebatilannya. Tapi terkadang pula tidak bisa mengetahui akal tersebut. Walaisa kullu ma kana khata'an fil aqli yakunu kufran fi syara'. Dan tidaklah semua perkara yang dianggap salah pada akal itu merupakan kekafiran dalam syariat. Ini salah ketik kufron, hamzahnya itu diganti dengan fathah tanwin. Kama annahu laisa kullu ma kana sawaban fil aqli tajibu fi syar'i ma'rifatuh. Sebagaimana pula tidaklah semua perkara yang diketahui benarnya pada akal itu wajib dalam syariat ini untuk dikatakan sebagai sesuatu yang ma'ruf. Pada penjelasan Syekhul Islam ini, ikhwan fillah, untuk menekankan bahwasanya akal dalam masalah penetapan kafir atau tidaknya suatu perkara ini bukan menjadi patokan. Kenapa? Karena akal terkadang bisa mengetahui suatu perkara itu benar dan salah, tapi terkadang tidak bisa. Nah, karena tidak semua perkara yang ditentukan oleh akal itu salah, dalam syariat dinyatakan salah pula. Demikian pula sebaliknya. Nah, namun yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim yaitu harus menundukkan akalnya. Yang menundukkan akalnya agar akal itu berjalan di atas bimbingan syariat. Wa qala rahimahullah, at-tafiru hukmun syar'i yarji'u ila ibahatil mali wa sabqid dima'i wal hukmi bil khuludi fin nar. At-takfir merupakan hukum syar'i yang kembali kepada pembolehan harta dan penumpahan darah serta hukum kekekalan di dalam neraka. Ini merupakan konsekuensi takfir. Fa ma'khaduhu kama khadhi sa'ir al-ahkam syar'iyyati. Maka tempat pengambilan hukum tersebut sebagaimana tempat pengambilan semua hukum-hukum syariat yang lain. Fataratan yudraku biyakinin, wataratan yudraku bidhannin ghalib, wataratan yataraddadu fi. Maka terkadang penetapan takfir itu bisa diketahui dengan yakin, betul-betul yakin. Tapi terkadang hanya dengan persangkaan kuat. Tapi terkadang juga ragu-ragu padanya. Ini mesti ikhwanillah dalam menetapkan hukum takfir. Ya, terkadang yakin, betul-betul yakin ini tidak mungkin. Ya, bahwasanya dia itu seorang muslim. Tapi jelas-jelas kafirnya. Oleh karena itulah dalam hadis tentang bolehnya khuruj dari ketaatan kepada pemerintah illa antara kufran bawahan. Jadi kufran bawah yang betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi terkadang hanya dibangun dengan ghalabatul dzon, sangkaan yang kuat saja. Tidak sampai derajat yakin. Dan terkadang ragu-ragu padanya. Qala wa mahma hasala taraddudun fattawaqqufu 'anit takfiri aula. Maka kapan saja terjadi keraguan, maka tawakuf, berhenti dari menetapkan hukum kafir ini lebih utama. Dan kapan saja ada keraguan sedikit saja, maka tawakuf, berhenti dulu. Ya, dari penetapan hukum takfir. Wal mubadaratu ila takfiri innama taglibu ala taba'i man yaglibu alaihimul jahl. Dan terburu-buru ya dalam permasalahan takfir, terburu-buru menetapkan fulan ibn fulan kafir, itu hanyalah menguasai pada orang-orang yang kebanyakannya mereka itu diselimuti oleh kejahilan. Tayyib, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mereka itu hudatsaul asnan. Ya, orang-orang yang umur-umurnya masih ya belia. Karena memang fitnatut takfir termasuk fitnah yang awal-awal muncul di kurun para sahabat, ikhwanillah, ini fitnah takfir. Ya, fitnah Khawarij yang munculnya dari orang-orang juhal, orang-orang bodoh. Ya, mereka terburu-buru dalam menetapkan kekafiran atas seseorang muslim. Jadi kesimpulan untuk kaidah pertama ini yang harus kita pahami dengan benar bahwasanya takfir ini hukum syar'i, tidak boleh muncul kecuali dari dalil-dalil syar'i yang mu'tabar, yaitu dari Alkitab, Sunnah atau ijma'. Kita ambil kaidah kedua tsaniyan, at-tafriqu bainal hukmi bi kufril muayyan wal hukmi bi islami. Pembedaan antara hukum kufur terhadap seseorang dan penghukuman tentang keislamannya. Ini harus kita bedakan. Jadi pada poin ini intinya ikhwani fillah, dalam masalah takfir yang harus dipahami, di sana ada perbedaan yang sangat mendasar antara penetapan hukum tentang kekafiran seseorang dengan penetapan hukum tentang keislaman seseorang. Berbeda. Fa inna islamal muayyani yakfi fihi mujarradul iqrar, mujarradul iqraril zahir. Karena sungguhnya islamnya seseorang itu cukup padanya dengan sekedar iqrar secara zahir. Pengakuan secara zahir ini cukup. Jadi seorang menyatakan keislamannya secara zahir, aku muslim, ya, ana muslim. Atau dia mengatakan la ilaha illallah. Maka seketika itu juga ikhwani fillah, maka cukup untuk menetapkan keislamannya. Oleh karena itulah dalam kisah Usama bin Zaid yang beberapa hari lalu kita lewati, ketika dia mendapati musuh yang tadinya telah membunuhi begitu banyak dari kalangan sahabat, namun ketika hampir ditebas oleh Usama bin Zaid, mengatakan la ilaha illallah. Nah, maka seketika itu pula harus diterima. Ya, tentang ucapan tersebut harus ditahan dari membunuhnya. Tsumma yulzamu ba'da dzalika bilawazimi. Kemudian ya diilzam, yaitu diwajibkan setelah itu dengan ya perkara-perkara yang merupakan konsekuensi Islam. Jadi setelah diterima tadi ikhwani fillah, baru setelah itu diwajibkan. Kalau muslim berarti wajib sholat, wajib meninggalkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, wajib mentauhidkan Allah, wajib ya melaksanakan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Jadi ini setelah diterima keislamannya terlebih dahulu ikhwan kita. Sehingga nanti akan kita ketahui dalam permasalahan udzur atau penghalang-penghalang pengkafiran ketika seorang baru masuk Islam kemudian melakukan hal-hal yang mengakibatkan ya seseorang dikafirkan. Misalnya dia baru masuk Islam kemudian ya lewat suatu berhala, ya dia masih melakukan hal yang dulu dia lakukan di waktu musyrik. Karena masih jahil dia diberi udzur. Atau ya baru masuk Islam kemudian dia minum khamr. Karena sudah terbiasa di luar Islam, dia minum-minum khamr dan baru masuk Islam belum ada pengetahuan tentangnya. Sebagai contoh saja. Maka tidak dihukumi kafir. Nah, jadi penetapan Islam terhadap seseorang ini cukup dengan ikrar zahir. Ya, pengakuan pernyataan dia secara zahir, baik dengan mengucapkan la ilaha illallah atau dengan menyatakan bahwasanya dirinya itu muslim. Wa huwa islamun hukmi. Dan dia itu ya keislamannya adalah keislaman secara hukum. Ya. Keislaman secara hukum. Hukumnya dia muslim. Qad yakunul muayyanu ma'ahu munafiqan fil batin. Tayyib. Dan terkadang orang yang Islam yang secara hukum ini ikhwani fillah, yang hal itu dibangun dari perkara-perkara yang terjadi padanya, ya terkadang bersama dia itu ada kemunafikan pada batinnya. Ini jelas. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mensikapi orang-orang munafikin yang ada di Madinah sebagaimana mensikapi kaum mukminin. Karena mereka menunjukkan secara zahir keislaman. Walaupun tahu Rasulullah dia itu munafik. Ini tentang masalah penetapan Islam terhadap muayyan. Amal kufru falaysa hukman 'ala adh-dhahiri faqat. Adapun kekafiran maka itu bukan hukum atas perkara yang zahir saja. Wa innama huwa hukmun 'ala adh-dhahiri wal batini ma'a. Taib, akan tapi ya kufur itu merupakan hukum atas yang zahir dan yang batin secara bersamaan. Dari sifatna bihaitsu la yasihhu lana an nahkuma 'ala mu'ayyanin bil kufri ma'a ihtimali an yakuna ghayra kafirin 'ala al haqiqah. Dari sisi tidaklah sah bagi kita untuk menghukumi atas seseorang dengan kekafiran bersamaan adanya kemungkinan dia itu tidak kafir secara hakikat. Ya, tidak boleh kita mengatakan dia hukumnya kafir ya secara zahir saja bersamaan dengan hakikat dia sebenarnya tidak kafir. Dia sujud kepada berhala. Secara zahir memang perbuatan kufur, perbuatan syirik. Tapi tidak boleh langsung kita tetapkan dia itu kafir. Kenapa? Karena penetapan kafir itu ikhwan fillah ya menghukumi yang batin dan yang zahir. Kemungkinan dia itu sujud karena terpaksa. Ya, kemungkinan dia sujud itu karena tidak tahu. Nah, ini. Jadi kalau penetapan hukum Islam pada seseorang ini penetapan ya atas sesuatu yang zahir. Adapun hakikatnya bukan urusan kita. Karena kita tidak diperintahkan untuk membuka dada-dada manusia. Selama dia menyatakan keislaman secara zahir, maka wajib diterima. Baru setelah itu dilihat apakah dia menetapi syariat Islam atau tidak. Nah, setelah masuknya dia ke dalam Islam ikhwani fillah, kalau dia tidak mau tunduk kepada syariat Islam, maka berlaku masalah ya doa bitu takfir ini dijalankan kepadanya. Apakah memang dia dihukumi keluar dari Islam nantinya ataukah tidak. Sedangkan penetapan hukum pada orang per orang bahwasannya dia kafir, ini bukan hanya hukum terhadap yang zahir saja, tapi menghukumi yang zahir dan yang batin. Kenapa? Karena kalau dia ya, ada kemungkinan saja dia tidak kafir secara batinnya ikhwani fillah, maka fatal akibatnya. Fatal. Jadi enggak boleh seorang menetapkan fulan ibnu fulan kafir bersamaan dengan keadaan hakikatnya dia itu tidak kafir. Jadi betul-betul harus jelas. Ya bahwasanya enggak ada keraguan dia itu kafir secara zahir dan batin. Makanya dulu telah kita lewati dalam permasalahan hukum dengan selain hukum Allah khanifillah, kebanyakan yaitu kembali kepada permasalahan i'tiqad orang yang berhukum tersebut. Ya tidak. Di antara bentuk-bentuk yang dikafirkan dari berhukum dengan selain hukum Allah, seorang yang berkeyakinan ya, dalam hatinya bahwasanya hukum Allah itu ya tidak relevan lagi, tidak pantas diterapkan di zaman ini. Keyakinan bahwasanya selain hukum Allah itu lebih bagus atau sama. Ini hubungannya dengan yang batin. Dan mengetahui yang batin ini tidak akan mungkin, ikhwanillah. Tidak akan mungkin mengetahui batin seseorang, akidah seseorang, kecuali dengan ikrar dia, pengakuan dia. Maka berarti perlu ditabayun. Yang dulu telah kita lewati, perintah untuk tabayyun, fatabayyanu. Baik, tabayyun dalam penetapan hukum takdir. Paham? Jadi perbedakan dua hal ini. Harus dibedakan. Ya, dan merupakan kaidah penting dalam masalah takdir. Ya, harus bisa membedakan antara penetapan hukum Islam terhadap orang per orang dan penetapan hukum kafir terhadap orang per orang. Perbedaannya sangat jauh. Naam. Barakallahu fikum. Naktami bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.